Masya Allah. Dan saya sering beli barang secara online, di mana transfer dahulu baru barang dikirim. Itu bagaimana hukumnya? Bagus pertanyaannya. Jawabannya barakallahu fikum. Hukum asalnya boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Satu, yang diperjualbelikan bukan emas, bukan perak, bukan mata uang. Sebab tiga jenis barang ini termasuk jenis barang yang terkena hukum riba kalau dibeli dengan mata uang juga. Syaratnya harus serah terima di tempat. Kalau online ada unsur tenggang waktu, namanya riba nasiah. Paham? Sehingga selain emas, selain perak, selain mata uang. Paham? Yang kedua. Yang kedua barakallahu fikum adalah diperbolehkan menggunakan sistem salam. Apa itu salam? Sistem salam barakallahu fikum, Anda menyerahkan uang harga barang di muka. Transfer dulu. Misalkan sepakati barang tersebut harganya 1 juta. Anda transfer dulu. Uang di muka. Untuk barang tertentu, jumlah tertentu, takaran tertentu, spesifikasi supaya tertentu, diserahkan di waktu yang tertentu. Ini namanya salam ya. Ini tentunya ya barakallahu fikum, sudah saling percaya antara kamu dengan mereka. Yang ketiga harus betul-betul ada kepercayaan yang sangat tinggi. Ini rawan penipuan. Yang gitu ya. Tahu-tahu uang masuk, kabur dia, nggak bakal ngirim. Percaya sangat tinggi. Jadi uang di muka, barang yang tertentu, jumlah tertentu, takaran tertentu, sifat tertentu, dan diserahkan di waktu tertentu. Ini diperbolehkan. Ini namanya sistem salam. Atau yang kedua, sistem DP. Dikasih persekot. Paham ya? Jadi antum mengatakan pada pihak yang punya toko online, saya mau barang yang ini. Sifatnya ini. Baik? Ya. Saya kasih DP sekian. Kalau barang datang, akan saya sempurnakan uangnya. DP termasuk pembayaran. Tapi kalau kemudian Anda gagal, konsumennya gagal, lagi dibeli, maka DP milik penjual. Itu sudah diperbolehkan, tidak ada masalah. Salam atau dengan cara DP. Ketentuan yang ketiga, barang yang dikirim harus sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan oleh konsumen. Paham ya? Sesuai dengan yang diminta. Ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diminta, maka boleh dikembalikan. Dikembalikan, bisa kamu gagalkan, bisa diminta ganti barang. Paham tuh? Ini ketentuan-ketentuan yang ada, barakallahu. Biasanya yang toko online akan memajang contoh-contoh sampel-sampel barangnya. Barang ini. Intinya dengan ketentuan-ketentuan tadi. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya ya, Pak. Yang punya toko online harus dia ready langsung kirim barang ke konsumen. Kalau dia enggak punya, enggak nyetok barang, dia minta ke produsen, harus diterima dulu. Produsen ke kamu, kamu ke konsumen. Kayak itu enggak boleh dropship. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaannya 1 kilo ini. Masya Allah. Jadi harus dipilih-pilih ini. apa hukumnya menjual barang atau sebagai perwakilan bank menjual barang dengan ditentukan keuntungannya oleh pihak bank. Contohnya, bank sebagai pemilik agen pulsa dan kita sebagai sub agennya. Misal, pulsa 100 ribu, dijual 101 ribu. 1000 adalah keuntungannya kita. Ayo, gak ada masalah. Kalau semata-mata ini gak ada masalah. Sama kayak antum, ya, dititipi barang oleh orang. Jenengan punya warung. Ada warung ya. Ada yang titip kue, golen, apa, segala macam. Jadi ya, dari sononya, dikasih harga 900. Jenengan disuruh jual 1000. Untung 100. Gak ada masalah. Kalau semata-mata itu gak ada masalah. Barakallah. Bisa ditentukan langsung oleh pihak bank atau bisa Anda diminta cari untung sendiri. Dari saya 100. Jadi silakan Anda mencari untung sendiri. Tidak ada masalah. Allahu taala alam bisawab. Apakah Syiah yang ada di Indonesia termasuk Rafidhah ataukah Syiah yang lain? Termasuk Rafidhah. Di zaman sekarang yang namanya Syiah sudah masuk dalam kategori Rafidhah. Tapi terkait dengan person-personnya, ingat ya, terkait dengan person-personnya macam-macam. Ada yang sampai dengan kafir, ada yang belum. Barakallahu fikum. Yang kita hukumi pemahaman mereka atau kelompok mereka, bukan person. Bukan person. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang saya share satu poin aja ya. Afwan, ana pendengar radio streaming, saya punya pertanyaan untuk Ustaz. Yang saya share yang kedua saja. Saya mahasiswa FK, Fakultas Kedokteran. Saya pas masuk FK menggunakan uang pinjaman bank. Uang bulanannya pakai uang usaha orang tua, gimana ini? Ya tergantung Anda pinjam bank dengan sistem apa. Tapi kalau kenyataan bank yang ada sekarang, apalagi konvensional, pinjam uang di bank ada unsur ribanya. Nah gitu ya. Maka Anda terjatuh dalam bab pinjam meminjam dengan bank dengan unsur riba. Solusinya, segera kamu lunasi. Segera kamu lunasi. Syukur-syukur jenengan kemudian ngelobi bank supaya tanpa bunga. Dulu pinjam 10 juta untuk masuk FK. Sudah segera kamu lunasi. Lupa 10 juta. Apa bunga? Gitu. Nah, mungkin harus pakai bunga. Selesaikan segera. 10 juta tak bunganya hafalkan segera. Dan langsung sifat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan pernah melakukan pinjam meminjam dengan sistem riba. Allahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang dari orang tuanya ya bukan masalah. Orang tuanya yang ngasih. Apa itu orang tuanya, orang tua yang soleh atau enggak soleh, enggak ada masalah. Masya Allah, 4:30 lebih, ikhwan. Baik, permasalahan muamalah tentang pengerjaan sawah sistem bagi hasil. Pemilik sawah tidak mengeluarkan modal untuk penggarapan dan lain-lain. Kemudian penyawah mengerjakan sawah dengan modal sendiri. Apabila panen dibagi hasil 50-50. Bagaimana ini? Ada masalah. Yang pemilik sawah modal tanah sawahnya. Anda modal uang untuk menggarapnya. Dan dibagi hasil dengan persentase, tidak ada masalah. Paham soalnya ya? namanya mudharatah yang diperbolehkan. Yang tidak boleh, bagi hasil menggunakan nominal. Menggunakan nominal, bukan persentase. Misal begini, saya pemilik sawah, jenengan yang mengelola, jangan modal anda sendiri. Saya bilang, saya minta 1 juta, saya minta sebulan 1 juta. Itu tidak boleh. Dikarenakan ada unsur judi di situ. Bisa jadi yang mengelola sawah untung besar, 1 juta kecil bagi dia. Atau rugi besar bagi dia, nominal 1 juta saja. Tidak boleh. Atau juga yang tidak boleh, barakallahu fikum, ialah misalkan anda punya sawah 1 hektar. Nah, ada di kotak-kotak gitu ya. Ada sekitar 6 kotak. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Anda mengatakan, ini sawah silakan kamu kelola. Modalnya kamu sendiri. Tapi dengan syarat, yang sebelah kanan bagian saya, yang sebelah kiri bagian anda. Itu tidak boleh. Itu termasuk mukhabarah atau musaqah atau muzara'ah yang dilarang. Kenapa ya, Pak? Ada unsur judi. Ada unsur spekulasi di sini. Mungkin yang sebelah kanan panen besar, yang kiri enggak bisa panen. Apa sebaliknya? Intinya ketika masuk di dalam sebuah akad, diharapkan 2 kemungkinan, untung sama rugi, itu namanya perjudian, diharamkan barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Bagaimana kalau meminjam uang dengan jaminan BPKB motor? Motornya dipakai oleh orang yang meminjami uang, tapi dalam akadnya tidak ada ketentuan membayar lebih dari yang dipinjam. Ini ada ketentuannya ya, Pak. Kalau semata-mata memakai kendaraan tadi, ya, memakai kendaraan tadi dengan sekadar, seukuran bensin yang dia keluarkan, tidak ada masalah. Motornya kaum itu harus dipanasi. Nah, mungkin didiamkan. Didiamkan tahun rusak dia. Dipanasi gitu ya. Harus dijalankan muter-muter sejenak untuk memanasi bensin, memanaskan mesin. Otomatis yang meminjami kamu memerlukan biaya. Biaya yang bensin, segala macamnya yang ngatur. Dia diperbolehkan untuk menaikinya sebatas ukuran dana yang dia keluarkan. Sampai sini enggak ada masalah. Sampai sini tidak ada masalah. Sama kayak orang yang gadaib jaminannya sapi. Nah, minta bayaran sapinya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh, itu motor kamu jadikan sebagai kendaraan untuk bisnisnya kamu. Wah, langsung kamu pakai ke sana kemari, mengedarkan madu, wala herbal, wala mengedarkan kue, apa-apa, ke sana kemari, untuk usahanya kamu. Adalah itu. Kenapa ada unsur faedah yang kamu dapatkan? Paham insyaAllah ya? Hadza mafhumun barakallahu fikum. Apa hukumnya membayar administrasi dengan bunga bank? Yang jadi masalah ya, Pak. Administrasi itu adalah kewajiban kamu. Sementara bunga bank itu bukan haknya kamu. Kamu gak boleh mengambil bunga bank. Itu riba. Administrasi itu kewajiban kamu. Gak boleh kamu membayar administrasi dengan bunga bank. Sama seperti Evan. Oh, maafin. Antum terkena pajak. Pajak dalam itu gak boleh. Sesungguhnya gak boleh. Hah? Pajak, bumi, bangunan, motor. Sesungguhnya gak ada ya. Tapi dikarenakan pemerintah kita meminta, ya kita kasih. Ininya gak boleh. Suatu kali, mobilnya kamu tuh waktu-waktunya bayar pajak. 2 juta lah kira-kira pajak. Langsung lihat di rekening kamu, ada bunga bank 2 juta. Akhirnya kamu ambil bunga bank untuk bayar pajak. Itu punya haram, gak boleh. Sebab kamu tidak boleh menggunakan atau mengambil bunga bank untuk kepentingan pribadi, punya nggak boleh. Ini fatwa dari para ulama kita, Syekh Muhtaimi dan yang lainnya mengatakan tidak boleh. Dan juga dimasukkan dalam fatwa Lajnah Daimah mengatakan tidak boleh. Hal sama ya, terkait dengan pajak itu terkait dengan kewajiban kamu. Bunga bank itu bukan haknya kamu. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Nah ini, bagaimana hukum kartu kredit? Satu, apabila pembayarnya tidak penuh. Misal, tagihan akhir bulan 1 juta. Yang dibayarkan 500 ribu. Ini terkena interest rate atau terkena bunga. Tapi kalau dibayar 1 juta, harus sesuai dengan tagihan, enggak ada bunganya. Ini kalau akadnya di awal enggak boleh. Spekulasi. Mungkin nanti enggak punya kemampuan. Akhirnya banyak enggak penuh, kena bunga. Kalau demikian kondisinya jangan. Terkait dengan masalah akhir tahun atau biaya administrasi kartu, tidak ada masalah. Kalau terkait dengan biaya kartu, tidak ada masalah. Tapi terkait dengan ini, jangan. Ini spekulasi. Kalau antum bisa terus penuh, aman. Tapi yang namanya kemauan manusia, tiba-tiba kamu kolap, tidak bisa penuh. Bunga, antum terkena keharaman tapi ini barakallah. Sehingga selamatnya tidak. Selamatnya tidak, wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya kerja di kantor pajak? Apa sebaiknya keluar saja? Sudah ngerasa ya. Apa tunggu masa pensiun saya tinggal 2 tahun lagi? Itu ya, Pak. Dalam Islam yang namanya perpajakan tidak diperbolehkan. Termasuk memakan harta umat, harta rakyat dengan cara yang fasid. Hanya satu kondisi yang diperbolehkan oleh para ulama kita. Ketika sebuah negara itu betul-betul miskin dan fakir, tidak mungkin tegak itu negara tanpa bantuan rakyatnya. Nah, kalau negaranya kaya raya dari mulai baharinya, dari mulai segala macamnya, masya Allah, tidak boleh, hukum asan tidak boleh. Sehingga asan keluar. Kalau tidak memungkinkan, maka semenjak Anda tahu hukumnya, semenjak itu Anda tidak boleh menikmati gaji Anda. Dari mulai sekarang Anda tahu ilmunya sampai 2 tahun ke depan, jangan diambil. Gaji itu diserahkan, dikasihkan kepada yang berhak, fakir miskin, atau untuk fasilitas umum. Dari sekarang sampai yang sebelum-sebelumnya, itu halal bagi Anda. Anda sudah punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Halal bagi Anda. Alhamdulillah ya. Falahu masalah. Halal bagi dia apa yang telah lampau. Jadi yang telah lampau sebelum dia tahu ilmunya, halal bagi dia. Setelah dia tahu ilmunya, sampai sekarang, jangan diambil. Diambil, dialokasikan untuk kepentingan fakir miskin atau untuk maslahat umum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya yang bekerja di perpajakan atau di perbankan yang ribawi dan segala macamnya, di tempat-tempat yang haram, harus dibakar secara ekstrim. Keluar itu. Baik, kalau tidak mungkin, ya, dari semenjak dia tahu ilmunya, sampai dia keluar pensiun, dianggap menikmati. Yang sebelumnya, silakan dinikmati. Haram bagi Anda dan diperbanyak sotakonya supaya bersih harta bendanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jamnya tidak gerak-gerak ya, Pak. Ya apa itu? Bagaimana hukumnya ada orang yang menggadaikan motor dengan jangka waktu yang gak ditentukan? Kemudian motor tersebut dipakai sehari-hari oleh si pemberi pinjaman, apakah termasuk mengambil manfaat yang diperbolehkan? Zah. Tadi kalau yang dimaukan semata-mata dalam batas uang yang dia keluarkan untuk merawat motor, tidak ada masalah. Kalau dipakai sehari-hari, sana kemari, salam ajumnya untuk ngurusi anak istrinya, traveling, safar sini. Nah, adalah ya. Termasuk riba. Riba dalam pegadaian para kelompok. Bagaimana hukum jual beli valuta asing dan mata uang? Insyaallah ya. Ini namanya falas, jual beli valuta asing. Saya Ikhwan, terkait dengan masalah jual beli mata uang, ini harus diperhatikan dua hal. Yang pertama, kalau jual beli mata uang semisal rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, real dengan real, euro dengan euro, dan semisalnya, sen dengan sen, yen dengan yen, dan semisalnya, nah gitu ya. Maka ditentukan dua persyaratan. Yang pertama, harus serah terima di tempat. Ini rupiahnya, ini rupiah. Dan yang kedua, tidak boleh ada kelebihan nominal. 10-10 juta. Paham ya? Ketika ada kelebihan nominal, namanya riba fadl. Ketika ada unsur tidak serah terima di tempat, namanya riba nasi'ah. Ada dua-duanya, tergabung dua-duanya. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ketika menjelang Idul Fitri. Nah, dijejer itu uang ribuan, dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan, bel-bel gitu ya. Nah, dibeli dengan apa ya, Pak? Dengan uang 50 ribu, 100 ribu, begitu. Tapi dengan selisih nominal. Itu riba. Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan dia semisal. Ada unsur nominal, ada unsur kelebihan nominal, namanya riba fadl. Sehingga serah terima di tempat, dan tidak boleh ada kelebihan nominal. Yang kedua, jual beli mata uang asing, berarti bukan sejenis. Kita punya rupiah, beli dolar. Punya dolar, dirupiahkan. Lalu sebaliknya ya Pak. Ini hanya satu persyaratan. Takabut, harus serah terima di tempat. Ini rupiahnya, mana dolarnya. Ini dolarnya, mana rupiahnya. Ini dolarnya, mana realnya. Wahasa. Ketika ada jeda waktu, namanya riba nasi'ah. Ayo dong. Terkait dengan masalah falas, valuta asing. Kalau sekarang lebih dikenal apa ya, Bang? Trading forex. Masya Allah. Trading forex atau falas ini ada dua sistem. Yang pertama ialah menggunakan sistem manual. Sistem yang ya sederhana. Datang langsung orangnya. Ini uangnya, mana uangnya. Gak ada masalah. Selama ada takabut. Serah terima di tempat. Ini namanya cara tradisional. Tapi yang umum, para kelasikum yang namanya falas, jual beli valuta asing, kemudian trading forex dan segala macam, itu semua menggunakan dunia maya. Dunia antah berantah. Ya, maya. Cek. Wah ini, langsung. Tui, transfer. Dalam sehari, untuk sekian miliar. Dalam sehari, oke. Jika bisa. Artinya gak semata-mata di tempat. Seluruh dunia, dia opo-opo sama dia. Yang mata uang ini, semuanya, segala macamnya. Dan biasanya ada brokernya. Ya, ada broker, segala macamnya. Di situ ya, ada unsur tenggang waktu. Di situ ada unsur riba nasi'ah. La yajuz. Tidak boleh para kelompok. Sehingga yang paling aman dengan cara apa? Dengan cara tradisional. Masalahnya Ustaz, ini kecil 100 juta. Itu jumlahnya itu ratusan juta. Kita jangan masuk mandang cuman ya, kalau teman-teman usaha kan masih gitu. Kalau kami-kami ini pengusaha besar. Miliaran Ustaz, miliaran. Masa kesana kemari bawa 1 miliar, sampai tempat bisa berubah lagi harganya Ustaz. Gimana ini? Banyak cara ya. Di antara cara yang disebutkan oleh para ulama, bukan dengan cara bawa duit sana kemari. Di antara solusinya, menggunakan cek. Ya, cek yang resmi, yang valid, yang dikeluarkan dari lembaga keuangan yang valid, itu posisinya sama kayak uang. Datang ke ya apa? Ini cek 1 miliar. Tukar dengannya ini. Nanti dia bank langsung menukernya kepada Anda. Anda tunggu di situ, jangan kemana-mana. Tunggu di situ sampai pihak bank mentransfer uangnya ke rekening Anda. Set, tidak ada masalah. Nah, rekening. Tapi ada majelis akadnya di situ. Cek dengan cek, cek dengan pihak bank, wah gagal. Jadi ada solusinya. Masih juga jelimet ya, sudah sok neko-neko. Cari sesuatu yang barokah, yang halal, jangan yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Saudara saya pinjam uang di bank konvensional, namun karena tidak kuat untuk membayar cicilan, dia meminta saya untuk membantu melunasi pinjaman tersebut. Saya pun membantunya. Pertanyaannya, apakah saya juga terkena dosa tersebut? Dua keadaan. Kalau saudara Anda itu minta segera dilunasi supaya dia cepat terlepas dari jeratan riba dan bank, taubat dengan taubatan nasuhah, bantu dia. Itu bukan dosa. Membantu orang keluar dari kesulitannya. Segera kerjakan semuanya, sudah taubat dengan taubatan nasuhah, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak, dia enggak ada niatan untuk itu, sekedar enggak mampu saja, bukan dikarenakan taubat dari semuanya, jangan dibantu. Jadi akan Anda membantu dia, termasuk membantu di atas dosa dan permusuhan, sebab itu ada unsur ribanya di sana. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah. Waktunya kok enggak segera-segera gitu ya. Apa hukumnya ketika seseorang mendapat amanah sebagai bendahara? Suatu saat orang tersebut ingin membeli barang, motor, mobil, dan lain-lain. Karena belum gajian. Gajiannya bisa beli motor ya. Beli mobil ya. Maka dia menggunakan uang yang dipegang oleh dia sebagai bendahara. Dan dia berniat akan menggantinya setelah gajian. Bagaimana ini? Saya sarankan dengan sangat supaya lapor kepada yang lain. Untuk satu, tidak memunculkan suubon orang lain. Yang kedua, transparan. Ini fitnah, bahaya. Apalagi yang berkomunikasi banyak. Bahkan bendahara masjid, jamik, Cimahi ini. Hah? Saldunya itu ratusan juta. Kamu yang megang. Fitnah itu mengerikan. Ada apa? Langsung bilang kepada yang bersangkutan, kepada Pak, kepada ketua takmir, ketua segala macamnya. Ada apa adanya? Ini saya sedang memerlukan dana, lagi tidak punya duit. Saya mau pinjam uang kas masjid ini. Tolong disaksikan semuanya ya. Nanti saya akan ganti. Kalau bisa ada yang menangani bab ini, saya akan nyicil kepada beliau. Kalau mereka mengizinkan, berbuat. Kalau tidak, jangan. Apalagi kas masjid. Jangan ya. Barakallahu fikum. Intinya diupayakan transparan, jangan di belakang. Kalau di belakang bahaya. Itu fitnah besar. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam bissawab. sesuai penjelasan tentang menitipkan barang analog dengan menyimpan uang di bank. Jika kakak saya menitipkan rumah ke saya diberi uang untuk perawatan, apakah saya boleh memanfaatkan rumah tersebut untuk berjualan, mengambil keuntungan dari sana? Lain, rumah kakaknya kamu bukan lembaga keuangan. Rumah kakaknya antum itu bukan lembaga keuangan. Ayo dong, yang ini izin sama kakak. Kak, mau tak pakai jualan boleh enggak? Silakan. Oh, jangan. Jangan. Kalau yang namanya bank, itu lembaga keuangan. Sudah. Paham insya Allah ya? Nah, ketika menitipkan uang di bank dan mengandung unsur bunga, maka akan diperbolehkan. Jadi yang ini kan, untuk uang perawatan manfaatkan, untuk perawatan rumah. Tapi terkait untuk dipakai untuk jualan dan segala macam, izin sama kakak. Kakak mengizinkan dilakukan, kalau tidak maka jangan dilakukan. Nanti akan menimbulkan fitnah atau keseruan dengan kakak kita nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jual beli secara online, misalnya kita membeli barang di internet, barang tersebut kan hanya kita lihat gambarnya, misalnya beli pakaian, tapi setelah barang tersebut sampai ke tangan kita, kualitasnya kurang bagus, karena shopee kita akan membeli, kita hanya lihat gambarnya, apakah termasuk horor? Tidak. Jenengan sebagai sang pembeli itu bisa menyebutkan spesifikasi barangnya. Penjual akan memenuhi permintaan Anda selaku pembeli. Tapi kalau Anda mengatakan, saya beli yang itu, tangkanya di gambarnya itu, ya bukan salah penjual ketika ternyata tidak sesuai dengan harapan Anda. Hal yang jelas itu barang sesuai yang kamu tunjuk di internet. Ini loh, lihat betul. Loh, kenapa begini kayaknya? Salahmu sendiri. Yang betul, antum jelaskan rinci, tanya kepada dia. Itu barang yang di pakaian itu bahannya apa? Gitu ya, bahannya apa? Ininya apa? Yang rinci. Oke, yes, saya beli. Ketika sampai ke tangan Anda tidak sesuai dengan sifat yang antum sebutkan, bisa dibatalkan, dikembalikan barangnya, minta uangnya, atau diganti dengan barang semisal sesuai dengan sifat yang kita inginkan. Barakallahu fiikum. Jadi paham insyaallah ya? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang lainnya belum terjawab. Waktunya sudah habis, sudah pas jam 17.00. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Intinya ikhwan, dalam menjalani roda kehidupan, yang qanaah, yang zuhud, yang apa adanya, sesuaikan dengan batas kemampuan Anda. Jangan gara-gara kepingin sesuatu yang tidak mampu menerjang yang haram-haram. Mending yang halal-halal sesuai dengan kemampuan kita, itu lebih barokah. Kalau kepingin sesuatu, nabung dulu di rumah, kumpulkan uang yang halal, belikan sesuai dengan kemampuan kita. Itu lebih nyaman. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.